wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qawlin si wa min asmal khawarij. Wa ammal khawarij. Halaman 86. Wa ammal khawarij. Fadal dibaca. Tadi pagi yang baca baru siapa? Raymond, Nico, sama Suyudi. Nah, sekarang. Siapa yang baca di sini? Fikri, baca Fikri. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asharu wa akhtaru wa yatabarruuna minhum wa yu'minuna bi'adabi al-qabr. Wa la yu'minuna. Wa la yu'minuna bi'adabi al-qabr. Wa la al-hawdu wa la syafa'atu. Wa la yu'minuna bi'adabi al-qabr wa la al-hawdi. Lamnya itu la atifah. Bi'adab kan ada ba. La yu'minuna bi'adabi al-qabr wa la al-hawdi wa la haudi walal haudi walal haudi wala syafaati wala yukhrijuna ahadan min ahli nari. Nah, baik. Ya, adapun khawarij, famaraku, maka mereka maraku, mereka lepas keluar minad din, dari agama Islam. Wa faraku al millata, mereka memisahkan diri dari agama ini. Wasyaradu, mereka meninggalkan anil Islam, mereka meninggalkan Islam. Wasyaddu anil jamaah, mereka nyeleneh, menyimpang maksudnya. Ya, dari jamaah, jamaahnya kaum muslimin. Wadhallu an sabilil huda, dan mereka tersesat dari jalan petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju, sebelum kita baca ini, lihat di footnote muhakkik, footnote halaman 12, footnote nomor 12, halaman 86. Lihat footnote-nya itu, muhakkik memberikan keterangan terkait khawarij. Dibaca di sini footnote-nya. Ya. Tafadhal. Siapa? Arga. Itu bukan Siffin, Siffinin. Bukan jamak mudzakkar salim. Hah? Pun sarif. Ya, terus. La hukma illa Allah. La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Wa amalul bara'ata minhu. Wa mimman ittaba'ahu. Wal khawariju tu'addu. Tu'addu min awwal firqi dhuhuran. Umat Islam di kauri kulun faraja anil imamil haqi alladhi ittafaqat al jama'atu alayhi yusamma kharijiyyan sawa'un kana al khuruju fi ayyami sahabati ala al-a'immati ar-rashidina aw kana ba'dahum ala tabi'ina bi ihsanin wa al-a'immati fi kulli zamanin. Nah, kata muhaqqiq, lihat di footnote halaman 12 mengenai khawarij. khawarij mafail berarti jamak sigo muntahal jumu. Ya. Berarti mufradnya apa? Khariji. Orang yang keluar, yang khuruj. Bukan yang khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Hah? Bukan. Ya, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan negeri jauh, bukan. 4 bulan IPB, bukan. Nah, khuruj di sini maksudnya apa? Keluar dari ya, baiat pemimpin kaum muslimin. Nah, summu khawarijah, mereka dinamakan khawarij kenapa? Li khurujihim, karena mereka keluar ala amiril mu'minina Ali bin Abi Talib. Ya, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Walaupun sudah awal-awalnya sebelum masa Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, gerakan Sabaiyah. Ini juga Khawarij. Inilah demonstran pertama dari Kufah, Basra, Mesir yang mengepung Madinah, mengepung rumah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuh Utsman. Ya, ba'da ma'rakati Siffin. Siffin ini munsharif atau ghairu munsharif? Coba dicek lagi. Ya. Kalau munsharif ya Siffinah benar. Ya, setelah peperangan Siffin. Ya. Istra tahkimil hukmain, tak lama setelah penghukuman dua hukum, yaitu mereka menuntut Ali berhukum dengan hukum Allah, padahal Ali sudah berhukum dengan hukum Allah. Namun mereka enggak paham. Dan mereka sudah dinasihati oleh Abdullah bin Abbas dan ribuan orang di antara mereka taubat. Ribuan lainnya mayoritasnya enggak mau taubat. Ya, padahal mereka menuntut Ali berhukum dengan hukum Allah di tiga tempat. Padahal Ali sudah berhukum dengan hukum Allah di situ. Mereka aja enggak paham. Ya, mereka jahil. Ini karena jauh dari ulama. Sudah dinasihati Ibnu Abbas, mereka enggak mau. Mereka ahli ibadah. Khawarij dulu ahli ibadah. Ibnu Abbas mensifati mereka. Badan mereka kurus karena banyak puasa di siang hari. Mata mereka cekung. Kaki mereka itu pecah-pecah karena banyak sholat malam di malam hari. Kalau khawarij zaman sekarang males-males. Ya, males-males. Sukanya pirkopar kapir aja. Ya, jahil. Ya, khawarij zaman dulu mampu berdebat dengan Ibnu Abbas walaupun kalah. Ya. Nah, mereka intinya enggak mau dekat dengan kibar ulama. Mereka dinasihati Ibnu Abbas enggak mau. Lihat khawarij-khawarij zaman sekarang, semisal ISIS. Mereka enggak mau nama ulama, maka mereka menyimpang. Ya. Dan ketika mereka membawakan inil hukmu illa lillah, benar kalimatnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haq urida biha batilun. Kalimat yang hak namun yang diinginkan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Semisal yel-yel yang sering disampaikan oleh ISIS itu benar. Namun caranya salah, ya. Caranya salah. Nah, dan ISIS itu khawarij. Ya. ISIS adalah khawarij. Tapi bukan masalah mereka ya bergabung bersama daulahnya di sana, bukan. Intinya bukan di situ. Tetapi ketika mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bergabung dengan mereka. Ya, karena mereka enggak punya ulama. Ya, ulama kibar kita. Syekh Fauzan, ada enggak yang dukung ISIS? Hah? Ada enggak? Syekh Abdul Muhsin, ada enggak? Syekh Gunaiman, hah? Mufti Saudi Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh, enggak ada. Pentahdir mereka. Al-barakah ma'a akabirikum. Ah, keberkahan bersama ulama kibar. Bukan ustaz kibar, ya. Bersama ulama kibar. Nah, ini penting ini. Ya, yel-yel ini sering juga dikumandangkan oleh orang-orang keberkahan bersama ulama kibar. Yang dimaksud ustadz dia. Ini ngaco ini, eh? Orang-orang nyempal. Ya. Ini rata-rata kembali ke ustadz dia. Lah ustadz dia siapa? Bukannya kita merendahkan. Ya ustadz, tapi bukan kibar. Kibar itu ya ulama kibar. Kok ustadznya mau disejajarkan dengan para ulama yang ada di Lajnah Daimah? Ngaco. Berfatwa aja kapan ustadznya, siapa yang nyuruh berfatwa, siapa? Udah kita kan belajar usul fikih ya, al mufti wal mustafti, kita kan udah belajar. Memangnya ustadznya sudah layak jadi mufti? Siapa ulama yang merekomendasikan untuk berfatwa? Terus tiba-tiba ya kita mengikuti fatwa ustadz kita aja. Loh, ini ngaco, fatwa sesat tanpa ilmu itu kalau tanpa bimbingan ulama. Nah, ini penting ya, bersama kibar. Ini khawarij enggak mau ikut kibar. Kibar ulama. Taib barakallahu fikum. Wa faraqul milal mana lagi tadi belum dibahas? Ya waqalu la hukma illa lillah. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa alanul bara'ata minhu. Mereka mengumandangkan, mengumumkan berlepas diri dari Ali bin Abi Thalib wa mimman ittaba'ah dan siapa saja para sahabat maupun tabi'in yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal khawarij tu'addu min awwalil firaqi zuhuran, dan khawarij itu dianggap ya seperti kelompok-kelompok yang awal-awal muncul dalam umat Islam ini. Wa min asyari maqalatihim, di antara pendapat mereka yang paling masyhur sesatnya, takfiruhum likatsirin minas sahabah, mereka banyak mengkafirkan para sahabat. Wa takfiru bil kabirati, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ini lihat nih ciri khawarij. Syekh Shalal Fauzan di Durus fi Syarah Nawaqidul Islam menjelaskan tiga asas khawarij. Yang pertama ini, mengkafirkan pelaku dosa besar. Antum kan waktu itu dikit belajar ya? Hah, udah ikut ya? Ya. Yang kedua apa? Nah, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga apa? Khuruj terhadap pemimpin muslim. Nah, ini tiga asas khawarij. Kalau mengkafirkan musyrikin bukan khawarij, muwahhid. Menghalalkan darah kafir harbi ya muwahhid. Keluar dari pemimpin kufur kafir ya muwahhid. Nah, itu bukan khawarij. Taib, itu lawazimnya. Nah, unzur maqalat al-islamiyin, lihat ini pendapat di maqalat islamiyin maupun di milal wa nihal dan i'tiqad firaq al-muslimin wal musyrikin. Wa qad arrafahum Syahrastani. Syahrastani di sini mendefinisikan, menjelaskan mereka dalam kitab al-milal wa nihal dengan pernyataan beliau, kullu man kharaja anil imamil haqq. Setiap orang yang keluar dari ketaatan imam yang hak, imam yang hak, imam kaum muslimin. Kalau Donald Trump itu bukan imam yang hak. Misalkan ya, ada muslim di Amerika, imam yang haknya siapa? Ya enggak ada, Donald Trump-nya bukan imam batil. Oh, Donald Trump imam yang hak. Ya. Karena ada ya Murjiah waktu itu di sini, di tanah Jawa ini, menyatakan Ahok ini, Murjiah ini sering digadang-gadang sebagai salafi katanya lah ini. Ini bukan salafi, mubtadi ya. Ahok itu amirul apa ulul amri katanya. Ketika Ahok memerintah di Gubernur Jakarta, ulul amri. Nah itu. Siapa itu yang ngomong? Itu ada blog ya, asli enggak mutu. Nah itu. Hah? Asli enggak mutu. Saya enggak malas nyebutin, entar antum searching lagi. Hah? Ya. Asli orang mutu itulah ya, pokoknya depannya asli gitu ya. Disebut katanya Ahok Amirul Mukminin apa apa namanya ulil amri. Nah. Dan ustadznya lagi yang belain Allah ustaz. Ini ahmak ini ya. Eh Murjiah ini. Ini Murjiah ini kacau ini ya. Nah, imam yang hak adalah satu, imam muslim, muslim itu udah otomatis mutlak yang berhukum dengan hukum Allah. Walau dia zalim, ini yang pertama. Yang kedua, imam muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah namun meyakini hukum Allah yang terbaik ya, dan hukum tagut yang dia gunakan jelek dalam keadaan dia terpaksa atau karena syubhat atau karena ada konspirasi atau korupsi atau partai politik ya, riswah dan seterusnya ya, maka dia tetap dikategorikan oleh para ulama sebagai imam yang hak. Dia muslim karena dia bukan tagut akbar, tagut asghar. Dialah yang dikatakan Ibn Abbas kufrun duna kufrin. Tetap dikatakan muslim. Ini imam yang hak. Kalau imam yang batil boleh khuruj. Ah, makanya Syekh Shalih Al-Syeikh ditanya oleh pemimpin apa pemuda Aljazair, bolehkah memberontak kepada pemimpin Aljazair yang murtad, sekuler? Ya. Lebih menyatakan undang-undang Prancis itu yang terbaik daripada hukum Allah. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Syeikh itu bukan khawarij, bukan bughat, namun maslahat mudorot dilihat. Kan lihat maslahatnya apa? Ya, kalau mudorotnya lebih besar daripada bertahan di bawah kepemimpinan si kufur tersebut, si kafir tersebut, maka ya boleh. Tapi kalau mudorotnya lebih besar, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, paham ke sini? Enggak boleh. Itu yang penting itu. Makanya ya, para pecinta ISIS di Indonesia memberontak kepada mereka, anggap Indonesia kafir misalkan, mereka berontak ya, melawannya apa? Kan mesti syaratnya apa? Mesti punya kekuatan yang mampu mengimbangi pemimpin kafir. Enggak punya. Ya. Enggak ada. Mudaratnya malah lebih besar, bahkan mudaratnya menimpa seluruh kaum muslimin. Ah, ini enggak boleh makanya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi berikutnya mana lagi tadi? Allati ittafaqat al-jama'atu alaih, yang disepakati oleh para ulama atasnya. Ya, yusamma kharijian, dinamakan khawarij, sawaun kanal khuruj bi ayami sahabati alal aimati rasyidin, sama saja disebut khawarij, apakah khawarijnya itu mereka keluar ya dari pemimpin kaum muslimin, dari ketaatan pemimpin muslim ya, minimal bukan tagut akbar lah. Kalau tagut asgor masih mending ya. Ya, minimal bukan tagut akbar. Ini diksi togut ini ditakutin oleh murjiah. Ya, padahal ulama menyatakan setiap pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia togut. Togut asgor, kalau dia gak kafir, kalau dia murtad, dia togut akbar. Ya, tapi kalau antum sebut togut, langsung memerah mata murjiah. Ya. Wah, ini keliru ini kan. Harus dipahami ini. Makanya jangan sampai lari dari khawarij jatuh ke murjiah. Jangan lari dari murjiah jatuh ke khawarij. Makanya ikuti ulama kibar itu aja. Ini kita ini mukallid, udah. Ikut aja ulama kibar. Ulama kibar bersikap, ya sudah, selesai. Kita ikut Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, ya, para kibar ulama itu udah cukup. Selamat. Kita mengamalkan hadis al-barakah ma'a akabirikum. Itu udah cukup. Dibandingkan antum berpegang sama sigor-sigor, ya rugi, ya rugi. Nah, terus berikutnya mana lagi? Sama saja apakah itu pada zaman sahabat yang mereka memberontak kepada imam ar-rasidin, ya khulafa ar-rasidin, atau man ba'dahu min at-tabi'in, atau setelah mereka dari imam-imam tabi'in, ya, yang para sahabat tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, wal a'immah fi kulli zaman, dan para pemimpin di setiap zaman. Pemimpin muslim ya, minimal tagut asgor. Enggak boleh diberontaki. Enggak boleh dikhuruj. Nah, minimal tagut asgor. Kalau tagut akbar ya, yang dia kafir atau dia berhukum dengan sanad hukum Allah dan menyatakan hukum dia itu adalah yang terbaik ya, maka berontak terhadapnya itu ya dilihat maslahat mudarat. Nah, lihat maslahat mudarat. Enggak boleh kalau maslahatnya lebih besar. Dan zaman sekarang enggak ada. Karena enggak punya kemampuan semua. Ya, mau bersabar. Bersabar aja udah, mengharapkan pahala. Ya, dengan bersabar itu takfiru dzunub, dikatakan oleh Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Bersabar di bawah kepemimpinan yang jahat itu ada pahala yang besar. Ya, ada pahala yang besar. Nah, kita lanjut lagi. Ya, mana lagi tadi? Wa kharaju an sultan, ala sultan wal aimmah, kharij, mereka keluar dari ketaatan para pemimpin dan para imam. Ya. Para imam. Imamnya di sini imam kaum muslimin atau minimal tagut asgor. Ini sering saya ulangi ya, karena suka didistorsi ini, dimanipulasi nas-nas para imam yang mengecam tindakan khawarij. Ya, karena khawarij itu berlaku apa namanya, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, itu suka dibawa kepada pemimpin tagut. Tagut itu tagut akbar gitu. Ya, itu suka dibawa ke situ, itu keliru. Kalau tagut asgor ya enggak boleh juga. Tagut asgor itu masih muslim. Ya, karena dia tidak murtad, hanya syirik asgor, kafir asgor. Ini yang dikatakan para ulama. Walaupun dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi dibawanya kepada tagut akbar. Ya. Ya, kepada wazir zindik lah. Nah, ini kan aneh. Nah, ini pangkal masalahnya udah salah. Ya, kiasnya itu kias ma'al farik. Enggak cocok. Kalau pemimpin di era salaf berhukum dengan hukum Allah walaupun mereka jahat. Hatta Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, dia berhukum dengan hukum Allah. Dia jahat ya. Jahat, kejahatannya waliyadun billah. Ngerilah. Membunuh semua. Ya. Membunuh. zalim, tapi dia berhubung dengan Allah, dia mencintai Quran. Ya. Walau demikian pun dia tetap dikafirkan oleh sebagian salaf. Oleh Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ketika dia mati, banyak ulama salaf yang sujud syukur. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hajat la yu'minu billah innama yu'minu bitaghut. Hajat itu enggak beriman pada Allah. Dia beriman pada taghut. Padahal dia berhukum dengan hukum Allah. Nah, taib ya. Kalau pemimpin-pemimpin salaf yang dibawa oleh para imam dulu yang mereka jahat, yang disifati demikian-demikian, mereka berhukum dengan hukum Allah. Ya, atau minimal yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, kalaupun tidak berhukum dengan hukum Allah, mengakui hukum Allah yang terbaik. Hukum taghut yang digunakan jelek. Nah, maka inilah baru yang disebut ya, pemimpin yang tidak boleh di ya, keluar dari ketaatan kepada. Walaupun juga ya, ikhwah ya, semisal Donald Trump itu kan pemimpin kafir di Amerika. Kaum muslimin di Amerika juga enggak boleh memberontak padanya. Bukan dari sisi khawarij apa enggaknya, dari sisi apa? Maslahat, mudaratnya. Ya, dalam bab fikih disebutkan mesti punya syarat, punya kekuatan. Enggak punya kekuatan. Lawan Pentagon mana bisa? Kaum muslimin di Amerika. Ya, memangnya ada? Ada. Saya punya teman dulu, banyak muslim Amerika. Dulu sering ke sini. Ya. Ketika dulu ya, yang mereka berdakwah ke sini, masuk-masuk ke rumah orang. Ya. Ya, mereka banyak di Amerika. Banyak. Apalagi setelah peristiwa WTC, semakin banyak yang masuk Islam. Semakin fobia, semakin ada juga yang masuk Islam. Ya, mereka enggak bisa berontak ke pemimpinnya dulu dari zaman George Bush, Obama, sebelumnya Clinton. Ya, mereka enggak bisa. Dan enggak boleh. Maslahatnya enggak ada, malah mudorot. Itu. Paham di sini? Kaum muslimin yang paling banyak di Eropa di mana? Prancis. Ya, presiden Prancis, pemimpinnya itu kafir homo lagi. Sudah kafir homo. Ya, homo lagi. Ya, ketika pemimpin Eropa berjejer bawa pasangan, dia sendiri yang bawa pasangan cowok. Bawa pasangan sejenis. Nah, itu pemimpin Prancis kafir homo pula lagi. Ya, tapi gimana muslim Prancis? Hah? Sabar udah, enggak boleh ngelawan. Bukan maksudnya mereka jadi khawarij. Mudorot lebih besar. Mudorot lebih besar. Lebih kafir mana? Pemimpin Prancis Pak Hajat bin Yusuf. Loh, kok ditanya? Ini kafir asli ini. Ya. Tapi mudorotnya lebih besar. Itu yang perlu dipahami. Terus berikutnya mana lagi? Wasallaw saif alal ummah. Ya, mereka apa namanya? Hah? Menghunuskan pedang kepada pemimpin, artinya melawan. Wastahallu dimahum wa amalahum. Menghalalkan darah dan harta mereka. Wa kaffaru man khalafahum. Mereka mengkafirkan siapa saja yang menyelisih mereka. Illa man qala biqaulihim, kecuali orang yang sependapat dengan pendapat mereka. Ya. Wa kana ala misli qaulihim, dan yang semisal dengan pendapat mereka. Allahu musta'an. Ya, wa ra'ihim, dan pendapat mereka. Ya. Wa sabata ma'ahum fi dari dalalatihim, dan tetap bersama mereka di negeri kesesatan mereka. Ya, wa hum yashtumuna ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini khawarij di masa dahulu. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib. Mereka mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asharahu, kerabat-kerabat Nabi. Wa akhtanahu, menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib, Utsman, mereka caci. Wayarmunahum bil kufri. Mereka menuduh ya para sahabat Nabi dengan kekufuran wal adzaimi. Ya, dan juga perkara-perkara yang besar. Yarawna khilafahum fi syara'ihid din. Ya. Dan mereka berpendapat mesti menyelisih para sahabat dalam syariat-syariat agama ini. Ya, wasunanil Islam, dan dalam sunnah-sunnah Islam. Wala yu'minuna bi adzabil qabr walal haud. Ini sebagian sekte khawarij ya, enggak semua. Mereka tidak beriman pada azab kubur dan telaga Nabi. Wala syafaati. Nah, ini mayoritasnya. Mereka enggak beriman pada syafaat. ya, wala yukhrijuna ahadan minan nar. Mereka tidak berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari neraka. Itu maksudnya. Jangan diartikan mereka tidak mengeluarkan seorang pun dari neraka, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya apa? Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari neraka. Sampai sini ya. Nah, terus dibaca berikutnya. Ya, tafadhal dibaca Zaki. Ah, itu nomor 6 kan belum dibaca itu. Antum baca dulu wahum yaqulun, itu kan? Atas kan? Antum baca muhaqqiq. Qala al-mu'allif, itu mu'allif bukan muhaqqiq. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hum yaquluna man kadzaba kadzaban. Man kadzaba kidzbatan. Aw ata saghiratan aw kabiratan min adz-dzunubi. Famata min ghairi taubatin fa huwa kafirun wa huwa fi an-nari khalidan mukhalladan fiha abada. Wa hum yaquluna biqaulil bakriyati fil habbati wal qirati wa hum qadariyatun jahmiyatun mujiatun rafidatun wa la yarawna jama'atan illa khalfa imamihim wa hum yarawna ta'khir as-salati an waqtiha wa yarawna as-sawma qabla ru'yati al-hilali fal fitra qabla ru'yati wa hum yarawna nikaha bi ghairi waliyyin wa la sultanin wa yarawna mut'ata fi dinihim wa yarawna dirhama bi dirhamaini yadan bi yadin halalan wa hum la yarawna salata fi fil khafafi khifaf jama' dari khuf khifafi wala mashu alayhi masha kan mas masih maktub dari yarawna as-salata wala al masha alayha wa hum la yarawna li sultanin alayhim ta'atan wala di Quraisyin alaihim khilafatan wa asya'a katsiratan yukhalifuna fiha al-islamu wa ahlahu fakafa biqaumin dolalatin kafa billahi shahida kafa biqaumin dolalatan kafa billahi shahidan, kayak begitu. Paham? Kafa biqaumin dolalatan an yakuna hadha ra'yuhum. Itu musyar ilaih, bukan khobar yakun. Ra'yuhum wa madhabuhum wa dinuhum wa laysu min al-islam. Yakuna hadha ra'yuhum harusnya ya. Khobar. Berarti hadanya yang isim. Ya. Terus walaysu min al-islam fi shay'in wa hum al-mufariqah al-mariqatu. Ya. Wa hum yaqulun, dan mereka khawarij ini berpendapat, man kadzaba kidzbatan, barang siapa yang berdusta dengan sekali dusta saja, wa ata saghiratan, dan barang siapa yang melakukan dosa besar, au kabiratan min adz-dzunub, atau dosa-dosa besar, famata min ghairi taubatin, mati dalam keadaan belum bertobat, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Allah musta'an. Fahuwa finnar, dia di neraka. Mukhalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan fiha, di dalam neraka. Abadan, selama-lamanya. Wahum yakuluna biqaulil bakriyati fil habbati wal qirata. Mereka berpendapat dengan pendapatnya kaum al-bakriyah. Masih ingat? Masalah habbah, yaitu siapa yang mencuri habbah, mencuri biji-bijian, maka dia kafir. Wal qirat, maksudnya apa? Siapa yang mencuri sekian dirham, maka dia kafir. Allah musta'an. Dan mereka, ya, apakah itu khawarij, qadariyah, jahmiyah, murji'ah, rafidah, mereka semuanya la yarawna jama'atan illa khalfa imamihim. Mereka berpendapat tidak boleh sholat berjamaah kecuali di belakang imam mereka. Ini yang paling kentalnya sekarang JOKAM, ya, LDII, firqoh sesat menyesatkan. Mereka itu kayak ISIS, ya, cuman versi culunnya, versi bengisnya ISIS, versi culunnya Jokam. Ya, barakallahu fikum. Ini mereka berpendapat tidak mau sholat kecuali di belakang yang imam mereka. Ya, ini nyata ini. Ya, teman kita kan pernah di sini. Ya. Cucunya pendiri Jokam. Nah, simpulan. Nah. Ya, antum pernah ketemu kan? Nah, teman kita yang di sini. Nah. Ya. Mempersaksikan hal itu. Wahum yarawna ta'khira salati an waqtiha, mereka berpendapat salat itu diakhirkan saja dari waktunya. Allahu musta'an. Nah, ini yang suka ngakhir-ngakhirin salat nih. Nah. Oh, lihat di footnote itu. Wahum qadariyatun wa jahmiyatun wa murji'atun wa rafidatun. Nah, ini kayaknya murji'ah qadariyah ini udah ya. Udah dibahas sama Kirmani kan. Tapi dikasih keterangan lagi. Ya, serupa dengan qadariyah dalam masalah tidak mau sholat di belakang imam yang bukan semanhaj dengan mereka. Ah, ini. Tabarakallahu fik. Ya, lihat itu di footnote nomor berapa? Nomor 6. Ya. Qadariyah jenis apa ini? Ah. Padahal dibaca sini. Siapa? Faris, Faris, baca Faris. فوضوا فوضوا الأعمال إلى العباد وجعلهم الاستطاعة إلى كل إلى كل ما كلفوا إلى ما كل كلفا إلى ما كل ما كلفوا mereka ditaklif bukan mereka mentaklif. Nah, terus فهم يستطيعون الكفر والإيمان جميعا وليس لله سبحانه في أعمال العباد مشيئة وليس أعمال العباد مخلوقة لله. Nah, ya, yang selaras dengan kaum Khawarij ini enggak mau sholat di belakang imam yang kecuali yang sama dengannya, ini pendapat ya qadariyahnya yang sekte Maimuniyah. Nanti kalau enggak salah ada ya keterangannya. Maimuniyah itu siapa ya? Oh, ini ada nih. Lihat di halaman 93 footnote. Ya, itu pengikut Maimun bin Khalid ya, Al-Balkhi. Maimun bin Khalid Al-Balkhi. Ah itu. Nah. Ini dia Khawarij tapi dia Qadariyah juga. Dia Khawarij tapi Qadariyah juga. Mengingkari takdir. Ya. Qala al-Asy'ari anhum. Abul Hasan al-Asy'ari berkata tentang mereka di buku beliau Maqalat al-Islamiyyin. Ya, wallazi tafarradu bihi al-qawla bil qadar. Dan yang mereka ini yang sendiri berpendapat sendiri, nyeleneh, berpendapat sendirian, Khawarijnya ini. Ini Khawarij tapi mereka sendirian dalam pendapat terkait takdir. Ya, mereka sesuai dengan mazhab Mu'tazilah padahal mereka Khawarij. Wa dzalika annahum yazumun. Yang demikian ini Khawarij ini mereka mengatakan zama yazumu itu bisa dikatakan qala yaqulu. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fawwadul amala. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amal ilal ibad kepada hamba wa ja'ala lahum al-istita'ata ila ma kullifu. Dan Allah menjadikan bagi hamba kemampuan atas segala apa yang mereka dibebankan dengannya, larangan atau perintah. Maka Allah berikan masyiah kepada hamba. Fahum yastati'una al-kufra wal iman jami'an. Maka hambalah yang sanggup untuk kafir atau beriman semuanya. Ya, laisa lillahi subhanahu wa ta'ala fil amalil ibadi masyiatun. Ya. Allah tidak ada masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan hamba. Subhanallah. Laisa al-amalul ibadi makhluqatan lillah. Amal-amal perbuatan hamba bukan diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah. Nah, ini mereka mengingkari masyiah Allah. Mengingkari apa lagi? Kudrah. Ya, mengingkari kudrah. mengingkari apa lagi? Khalq. Kan tahapan beriman pada takdir apa? Al-ilmu, kitabah, masyiah, khalq. Allah musta'an. Ya. Kemudian mereka khawarij ini Jahmiyah. Dia udah Qadariyah, selaras dengan Qadariyah nih, kelompok Maimuniyah dan Jahmiyah juga. Lanjut lagi Faris. Taib. Ini karena mereka berpendapat bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ini khawarij yang paling celaka kayaknya nih. Paling ngawur udah dalam bab akid takdir dia. Hah? Qadariyah dalam bab ini Al-Qur'an dia nyatakan makhluk, ya Allah. Jahmiyah nih dia. Murjiah, sekaligus Murjiah juga dia. Ya Allah. Baca lagi Faris. Bahwa qaulul baihasiyati minhum. Qala syarustani anhum wal imanu huwa ayya'lama kulla haqqin wa batilin. Atau yu'lam. Ayya'lama kullu haqqin wa batilin. Wa nal imanu wal ilmu bil qalbi dunal qawli wal amali. Wa yufka anhu annahu qala al imanu huwa al iqraru wa ilmu wa laysa huwa ahadul amrayni. Walaysa huwa ahadal amrayni. Ahada, huwanya domir fasal. Dunal akhiri. Akhor. Dunal akhiri. Wa amatul bayhasiyati ala annal ilma wal iqraru wal amala kulluhu. Kulluhu. Kulluhu benar. Kulluhu imanun. Saib. Ya, kemudian ya, khawarij yang murjiah ini pendapatnya bayhasiyah. Bayhasiyah. Ya. Bayhasiyah. Lihat di halaman 93 ada enggak keterangannya bayhasiyah itu? Oh, ada. Bayhasiyah. Lihat. Tuh. Wahia min firaqil khawarij. Ya. Itu di antara kelompok-kelompok khawarij. Ini bayhasiyah itu. Ya, kelompok khawarij yang bayhasiyah, mereka murjiah. Syahrastani menyatakan tentang mereka, definisi iman menurut mereka yaitu setiap kebatilan dan hak itu diketahui maka itu iman, kata dia. Wanal iman huwal ilmu bil qalbi. Iman itu hanya pengetahuan di kalbu. Ya, dunal qawli wal amal, bukan ucapan dan perbuatan, kata dia. Wa yuhka anhu, dihikayatkan pula darinya, dari kelompok ya khawarij yang ngawur ini, ya, al iman huwal iqrar. Iman itu hanyalah pengikraran. Wal ilmu dan pengetahuan. Walaysa huwa ahadal amrain dunal akhir. Ya. Bukan salah satu dari dua hal tersebut tanpa yang lainnya. Artinya iman itu mesti dua itu. Iqrar wal ilmu. Iqrar wal ilmu. Pengikraran dan pengetahuan di kalbu terhadap Allah. Maka itu beriman pada Allah. Allah besar. Ya. Wa amatul bayhasiyati, nah umumnya ya, kalangan mayoritas kaum khawarij bayhasiyah ini ala annal ilma, berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan, wal iqrar ya ikrar, wal amala kullahu imanun, dan amal adalah iman. Nah, khawarij ini juga bisa seperti rafidah, ya Allah. Mereka juga bisa seperti rafidah. Sepaket. Ya, di muwafaqatihim ar-rafidah ta fi takfirihim minas sahabah, karena mereka sesuai dengan rafidah karena mengkafirkan sahabat. Masya Allah. Wala yarawna jamaatan, mereka tidak berpendapat ya salat berjamaah illa khalfa imamihim, kecuali di belakang imam mereka. Wahum yarawna ta'khira ta'khira salati an waqtiha, mereka berpendapat boleh diakhirkan salat dari waktunya. Wa yarawna as-sawma qabla ru'yatil hilal, mereka berpendapat puasa itu boleh dilakukan sebelum ru'yah hilal. Waduh, tapi bukan hisab juga. Suka-suka mereka aja. Wal fitra, boleh juga mereka fitr, yaitu merayakan Idul Fitri qabla ru'yatihi, sebelum ru'yah hilal. Suka-suka mereka. Wa hum yarawna nikah bi ghairi waliyyin wala sultan, mereka berpendapat boleh nikah tanpa wali, tanpa sultan. Bukan maksudnya mereka madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hanafi tetap pakai saksi, mereka enggak perlu. Ya, makanya lihat tuh kelompok-kelompok ISIS. Ah, udah dia sering curhat ikhwan akhwat. Nanti sini aja hijrah, nikah sama saya. Tapi bapak anda enggak setuju. Udah. Bapak anti kafir. Enggak saya jadi wali. Saksinya mana? Semua manusia kafir. Udah, Allah yang jadi saksi. Nikah ada. Saya nikahkan kamu. Gitu kan. Terus akhwat yang jawab, saya terima nikahmu. Masya Allah. Allah musta'an. Wa yarawna al-mut'ata fi dinihim. Ya, ini khawarij apaan ini? Dan mereka berpendapat nikah mut'ah dalam agama mereka. Khawarij apa ini? Lati putih-putih not. La'allahu yuridu ma'zahabat ilaih al-ijaridah. Maimuniyah. Ya, minta juiz nikah. Oh, mungkin ini yang dimaksud pendapatnya. Ya, ijaridah. Maimuniyah. Tentang bolehnya nikah. Menikahi banatul banin. Anak perempuannya anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki. Ya. Wa banatul banat, anak perempuan dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Masya Allah. Wa banatu banatil ikhwah. Dan anak perempuan dari keponakan. Wa banatu banatil ikhwah. Ya. Ya. Allahu musta'an. Ya. Anak dari keponakan. Dapat apa? Tapi ini masih kemungkinannya ya, la'allahu kata muhakkik, kemungkinan gitu. Bisa jadi mungkin. Wa yarawna dirhama bi dirhamain. Dan mereka berpendapat boleh jual beli satu dirham dengan dua dirham. Yadan biyadin halalan. Yadan biyadin kontan maksudnya halal. Oh ini riba kan? Nah kalau mereka itu bukan riba. Ini khawarij apa ini? Ngaco ini. Wa hum la yarawna sawma salata fil khifaf. Nah ini pendapat Syiah ini kalau begini. Mereka berpendapat tidak boleh sholat pakai khuf. Walal mashah alaiha dan mengusap khuf, sepatu. Wahum la yarawna lisultani alaihim ta'atan. Mereka berpendapat tidak ada ketaatan kepada pemimpin, pemimpin muslim. Walali Quraisyin alaihim khilafatan. Mereka berpendapat tidak ada khalif kekhalifahan bagi Quraisy. Ini menyelisih nas. Wa syaa'a katsiratan dan banyak hal yukhalifuna fiha. Ya, al-Islam wa ahlah. Yang banyak mereka menyisih hal ini Islam dan kaum muslimin. Fa kafa bi qaumin dalalatan. Cukup ya. Ya. Cukuplah kaum ini sebagai orang yang sesat ayakuna hada ra'yahum wa madhabahum wa dinahum. Hal ini menjadi pendapat mereka, madhab mereka dan agama mereka. Ya, laisu wa laisu minal Islam fi syai, dan mereka bukan bagian dari Islam sedikit pun. Wa hum al mariqatu, mereka adalah kaum yang mariqah. Ya, yang keluar lepas dari agama. Nah, dibaca itu. Footnote-nya Panji, apa yang maksud kaum mariqah? Qad ja'at tasmiyatuhum bil mariqati fil hadith al mashhur alladhi rawahu al bukhari fi sahihihi kitab al manaqib kitab alamat al nubuwati fil islam wa muslimun kitab al zakati bab al tahridi ala batl al khawarij ala aliyin an aliyin radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti fi akhir zamani qaumun hudatha'ul asnani sufaha'ul ahlami yaquluna min khairi qawli bariyati yamruquna minal islami kama yamruqu sahmu minar ramiyati la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Qad fassara. Wa qad fassara Abu al-Hasan al-Maliki. Al-Maliki fi kitabih at-tanbih wa raddi ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Makna yang rukuna min ad-dini kama yamruku sahmu min ar-ramiyati bi qawlihi ya'ni yakhrujuna min ad-dini wa antum bi ijma'i ummati mariquna kharijuna min dinillahi la ikhtilafa baina al-ummati fi dhalika ma'a anna af'alakum min ihraqi dima'i al-muslimina wa takfirikum as-sayfa salafa as-salafa wal-khulafa was-ihlalakum lima harramallahu alaykum zahiratan shahidatan alaykum bi annakum kharijuna min ad-dini dakhiluna fil baghi wal-fiski fuski wal-fuski wa minhum firaqun tablughu bihim أعمالهم وأقاويلهم الكفر. نعم. يا كتب محقق قد جاءت تسميتهم بالمارقه. Ini penamaan mereka itu disebut dengan marqah karena terdapat tanda terdapat hadis. Ya, dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Manaqib bab alamatun nubuwah fil Islam. Dan juga riwayat Muslim di kitab Az-Zakah bab tahridin bab tahridi ala qatl khawarij. Ya, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, qaumun hudasaul asnan, suatu kaum yang mereka muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, ini bodoh nih akalnya, ini muda umurnya, bodoh akalnya ini. Ini akibat enggak merapat ke ahli ilmu, ke para ulama kibar. Ya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan dari ucapan sebaik-baik manusia. Ya. Seolah-olah demikian. Ternyata yamrukuna minal Islam. Mereka lepas keluar dari Islam kama yamruku sahma min ramiyah. Sebagaimana busur lepas dari panah lepas dari apa? Busurnya. Anak panah lepas dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka enggak sampai ke hanajir. Hanajir itu jamak dari hanjarah. Pangkal tenggorokan. Ya, enggak sampai pangkal tenggorokan mereka. Dalam lihat yang lain, mereka membaca Quran tapi enggak sampai ke kerongkongan. Ya, gimana mau ditadaburi di hati, kerongkongan aja enggak nyampe. Fa aina malakitumuhum, di mana saja kalian jumpai mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena dalam membunuh mereka itu terdapat pahala yang besar. Ya, liman qatalahum yaumal qiyamah. Bagi siapa saja yang membunuh mereka dapat pahala yang besar pada hari kiamat. Wa qad fassara Abu al-Hasan al-Maliti, Abu al-Hasan al-Maliti mentafsirkan dalam kitabnya Tanbih Warad ala ahli al-ahwa wal bidah, yakni yamrukuna minad-din. Apa maksud yamruku minad-din? Kama yamrukuna as-sahm minar ramiyah, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apa yang dimaksud sini? Ya. Biqaulihi yakni yakhrujun, dengan sabda Nabi itu maksudnya adalah yaitu mereka keluar minad-din dari agama. Antum kalian wahai khawarij bi ijma'il ummah, dengan berdasarkan kesepakatan umat kalian itu marikun kharijun, lepas keluar dari agama Islam. Ya, likhtilafi bainal ummati fi dzalik. Karena ya apa? Likhtilafin la. Apa? La ikhtilafa. Tadi antum bacanya apa? La. La ikhtilafa ya. Ini enggak ada ikhtilaf. La ikhtilafa, enggak ada ikhtilaf dalam umat mengenai hal ini. Ya, ma anna af'alakum, padahal perbuatan di samping perbuatan kalian min ihraqid dima'il muslimin, berupa menumpahkan darah kaum muslimin, wa takfirukum as-salafa wal khulafa, ya, dan pengkafiran kalian, ya, apa namanya tafkirokum, takfirokum, pengkafiran kalian pada kaum salaf maupun khalaf, wastihlalakum, kalian menghalalkan darah mereka, ya, lima haramallahu, kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan alaikum atas kalian, zahira syahidah, ya, apa itu namanya yang sangat jelas, ya, maka ini menjadi bukti alaikum atas kalian bi annakum kharijun, bahwa kalian betul-betul keluar minad din, dalam agama Islam dakhilun fil bagi wal fiski atau fuski fiski, ya. Nah, dan kalian masuk ke dalam bagi kezaliman lah, ya, kefasikan. Minhum, di antara mereka khawarij ini ada yang firaqun, terdapat berapa firaq, tablughu bihim a'maluhum wa af'aluhum al-kufra, yang amal dan perbuatan mereka itu dapat menghantarkan, membawa mereka, menyampaikan mereka kepada kekafiran. Nah, wa min asma'il khawarij, cukup dulu ya. Berarti kita sisakan berapa halaman? 10 halaman. Atau 9 halaman. Ya. 10 halaman kita sisakan. Ini mudah-mudahan hari Senin kita khataman. Di pertemuan ke-17. Ya, atau di pertemuan ke-16. Senin besok. Berarti Rabu depan insyaallah kita udah pakai buku yang baru. Bukunya apa? Belum tahu. Ya, coba.